Cintaku padamu terasa tinggi lagi, namun kau tak merasakan. Sayangku padamu kan ku ingat selalu, biar ku bawa sendiri. Alus. Apaannya halus? Sampean gak halus. Gak, aku seneng kasar. Oh, kabe. Arlida. Aku terasa mati ditinggal kekasih.